إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله كتاب لنجدكم مبحثاً للكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد Pembahasan kita masih dalam bab Qalillahi ta'ala Alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum Amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Ila akhir ayah Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullahu ta'ala Wa qala Sya'bi Berkata Imam Asy-Sya'bi Kana بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. Ada persengketaan antara seseorang dari kalangan munafikin dan seseorang dari kalangan Yahudi. فقال اليهودي نتهاكم إلى محمد. Berkata orang Yahudi, kita berhukum kepada Muhammad. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Yahudi ini mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak mengambil suaf. Wa qala al-munafiqu natahakamu ila al-yahudi. Berkata orang munafik, kita berhukum kepada orang Yahudi. Li ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Dikarenakan orang munafik ini mengetahui bahwasannya orang-orang Yahudi mengambil suap. Fattafaqa ayyatiya kahinan fi Juhainah. Keduanya sepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah. Fayatahakama ilaih. Kemudian keduanya berhukum kepada dukun tersebut. Fanazalat. Kemudian turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladina yaj'umun. Annahum amanu bima unzila ilaika. Wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila tawud. Wa qad umiru an yakfuru bih. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'idah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, tapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada Tawud, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri Tawud. Syaitan hendak menyesatkan mereka kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah ta'ala At-Tarajum biografi Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi, wa huwa Amir ibnu Syarahil. Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi namanya Amir ibn Syarahil. Masyhur dengan sebutan Imam Asy-Sya'bi. Wa qila Amir ibn Abdullah ibn Syarahil Asy-Sya'bi al-Humairi. Dikatakan juga namanya Amir bin Abdullah bin Syarahil. Asy-Sya'bi al-Humairi. Nama kunyahnya Abu Amr al-Kufi siqatun hafizun faqihun minat tabi'in. Beliau seorang yang siqah, terpercaya, hafid, seorang hafid, faqih, ahli fiqih, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Nahyum Asy'abi, Amir ibn Sarwahil. Qila mata sana mi'ah wa salasa. Dikatakan beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Rahimahullah wa qila ghairu dhalik. Dan dikatakan juga meninggal selain di tahun tersebut. Ada khilaf di antara para ulama tentang kapan meninggalnya Imam Asy'abi. Yang masyhur tahun 103 Hijriah. Seperti dalam hadis tadi, ada persengketaan antara seseorang dari kalangan munafiqin. Minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik, jam'un munafiqin. Munafiq, jamaknya munafiqun. Ya. Atau dalam keadaan jar, munafiqin. Wahuwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Munafik yaitu orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Ini munafik. Ya. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, tidak ada orang munafik. Nah, tidak ada orang munafik. Muslim atau kafir. Nah. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, apalagi setelah perang Badar yang mulai nampak kekuatan kaum muslimin, mulailah nampak orang-orang munafik ketika itu. Ya. Orang-orang kafir, mereka ingin mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, kemudian pura-pura masuk Islam. Atau orang-orang kafir yang ingin merusak Islam dari dalam, mereka pura-pura masuk Islam. Ya, banyak di kalangan Yahudi menampakkan keislaman, akan tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Nah, jadi kalau kita baca awal-awal ayat dalam surah Al-Baqarah, beberapa ayat Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Nah, kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir hanya beberapa ayat saja. Setelah itu Allah sebutkan ayat yang banyak berkenaan dengan sifat orang-orang munafik. Nah, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Allah katakan, di antara mereka, manusia, ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahalnya sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa? Dikarenakan mereka menyatakan iman hanya zahirnya saja, sementara batinnya menyembunyikan kekafiran. Mereka orang-orang munafik. Nah, kenapa orang munafik? Ya, nifaqun i'tiqadi, ini mengeluarkan dari Islam. Ya, nifaq yang sifatnya keyakinan, ini mengeluarkan dari Islam. Mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, dikatakan nifaq, telah kita bahas, ada nifaq i'tiqadi yang merupakan nifaqun akbar, nikmat nifaq yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam, sebagaimana munafiknya orang-orang pada zaman Nabi SAW menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Ini i'tiqadi, keyakinan. Ya. Nah, tapi kalau nifaqun amali, nifaq yang sifatnya amalan, nifaqun asghar, nifaq yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, sebagaimana sebutkan oleh Nabi SAW ayatul munafik salas di antaranya. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri munafik ada tiga. Apabila bicara dia dusta. Seseorang yang dusta dalam bicaranya tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia melakukan dosa yang besar. Nah, ya. Dan juga memiliki ciri-ciri kemunafikan pada dirinya. Apabila dia berjanji, ingkar. Nah, apabila diberikan amanah, dia khianat. Ini pun dia ada ciri-ciri munafik. Tapi, bukan termasuk nifakun akbar, tidak mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi terjatuh kepada dosa. Dari dosa, dosa besar. Nah, adapun munafik yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan, ini mengeluarkan dari Islam. Ya. Allah katakan wa mahum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Ya, yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir hanya dalam lisannya saja sementara hatinya tidak meyakininya. Allah katakan wa mahum bimu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bahkan hukuman bagi orang-orang munafik lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Nah, sehingga katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di keraknya neraka. Paling bawah, paling dahsyat hukumannya. Nah, mengatakan orang-orang munafik. Al-Yahud jam'u yahudiyun min hada idza raja'a. Al-Yahud jama' yahudiyun. Qal Yahud, orang-orang Yahudi. Qal Yahudiyun, seorang Yahudi. Ya, jadi kalau Yahud bentuk jamaknya. Nah, seperti halnya Nasrani satu. Kalau Nasoro, orang-orang Nasrani. Nah, dari kata hada, idza raja'a, apabila kembali. Ya. Ini cara arti bahasanya. Waqila Yahudi nisbatan atau nisbatun ila Yahuda ibnu Ya'qub alaihissalam. Dikatakan juga Yahudiyu itu nisbah penyandaran kepada salah satu putra Nabi Ya'qub alaihissalam yaitu Yahuda. Nah, ini syarh di antara para ulama tentang asal kata Yahud. Sebagian mengatakan tadi, nah, dari kata roja'a, ya hada idza roja'a, apabila ia kembali. Sebagian juga mengatakan dari kata Yahud ibnu Ya'qub. Nah, disanakan kepada salah satu anak Nabi Ya'qub alaihissalam, Yahud. Nah, yang jelas mereka dari kalangan Bani Israel. Nah, ya, di mana Israel ini nama siapa? Nama Nabi Ya'qub. Yakub disebut juga Israel. Nah, sehingga Bani Israel anak keturunan siapa? Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Nah, berbeda dengan Nabi SAW keturunan siapa? Nabi Ismail. Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Nah, husumatun ay jidal wa niza'. Husumah artinya jidal, perdebatan dan persengketaan. Arishwah, suap, artinya ma yu'ta liman yatawalla syai'an min umurin nas. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang mengatur. Ya, sesuatu dari urusan-urusan manusia. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang mengatur urusan-urusan manusia. Liyahiva ma'al mu'ti. Ya. Untuk apa? Berbuat lalim bersama orang yang memberikan suap tersebut. Nah, wa min dzalika, di antara contohnya, ma yu'tihi ahadul husbaini lil qadi. Apa yang diberikan oleh salah satu di antara kedua orang yang bersengketa kepada hakim. Nah, atau ghairihi liyahkum lahu, atau kepada selainnya untuk memenangkannya, ya, supaya keputusan hukum, nah, memenangkannya. Ma'qudatun minar rasha alladhi yatawassalu bihi ilal ma, diambil dari kata rasha, timba, alladhi yatawassalu bihi ilal ma, yang mengantarkan untuk mendapatkan air. Ini makna rishwah secara bahasa. Ya. Asal kata dari timba yang mengantarkan untuk mendapatkan air. Nah, adapun secara istilah disebutkan tadi sesuatu yang diberikan kepada orang yang mengatur urusan manusia supaya apa? Berbuat lalim, zalim bersama dengan orang yang memberikan tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk memenangkan hukum. Ya. Nah, padahal misalkan dia bersalah. Ya. Tapi supaya dia menang dalam suatu hukum, dia memberikan suatu pemberian. Nah, 李叔。جهينة قبيلة عربية مشهورة. جهينة إنما قبيلة عرب yang masyhur. Panazalat, kemudian turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Hada bayanun disababi nuzulil ayatul karimah. Ini merupakan penjelasan tentang sebab turunnya ayat yang mulia. Ya, sebabnya tadi. Nah, ketika seorang munafik dan seorang Yahudi bersengketa. Nah, Yahudi mengatakan kita berhukum kepada Muhammad. Yahudi tahu Muhammad tidak mengambil isyuah. Tapi orang munafik, nah mungkin dikatakan dia bersalah. Dia mengatakan kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Orang munafik. Kenapa? Dia mengetahui orang Yahudi mengambil isyuah. Ini kebiasaan Yahudi. Suap menyuap itu kebiasaan Yahudi. Nah, hingga mereka sepakat berhukum kepada siapa? Seorang dukun. Padahal orang munafik ini tahu ya, harus berhukum terhadap apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lebih memilih berhukum kepada tagut. Ya, dukun di antara tagut. Nah, kemudian mereka berhukum kepada tagut tadi. Ya. Turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan turunkan sebelummu, tapi mereka menginginkan berhukum kepada tagut, padahal mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Munafik, mereka mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Ya. Tapi mereka menginginkan berhukum kepada tagut, menafikan keimanan. Nah, al-ma'na al-ijmali al-asar, makna global asar yang kita bacakan tadi. Yarwi asy-Sya'bi rahimahullah, Imam asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala meriwayatkan, anna hadhihi al-ayata al-karimah alam tara ila alladziina yaj'umun al-ayah. Bahwasannya ayat yang mulia ini, alam tara ila ladina zu'umun ila akhir ayat, nazalat bisababi ma hasala min rajulin yadda'il iman. Turun disebabkan apa yang terjadi dari seseorang yang mengaku beriman. Wa yuridu ayyatahakama ila ghair rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingin berhukum kepada selain rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Taharuban minal hukmil adil. Lari dari hukum yang adil. Ya. Ini anehnya orang munafik. Mengaku beriman, tapi ingin berhukum kepada selain hukum Rasulullah SAW. Dalam keadaan, mereka mengetahui hukum Rasul itu hukum yang adil. Ya. Lari dari hukum yang adil. Mimma hamalahu ala tahakumi ila taghut min ghairi mubalatin bima yatarattabu ala dhalika min munaqadati lil iman. Nah, sehingga membawanya untuk berhukum kepada taghut tanpa peduli dampak dari perbuatannya yang akan menafikan keimanan atau bertolak belakang dengan keimanan. Orang munafik tidak peduli. Dan begitulah orang munafik. Mereka tidak peduli melakukan perkara-perkara walaupun bisa menafikan keimanan. Nah, yang jelas mengikuti hawa nafsu. Mengikuti keinginannya. Nah, pada zaman Nabi pun demikian keadaannya. Orang munafik tidak peduli melakukan perkara-perkara yang bisa merusak, menafikan keimanannya. Istihza, dia memang olok-olok. Nah, mengatakan kami tidak memandang bahwasanya Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu orang yang lebih mementingkan perut-perutnya. Orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Diucapkan oleh mereka. Ya. سمعت من آيات قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udur, minta alasan, cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Ketika kita turun ayat ini, mereka mengatakan, nah, kami hanya bermain-main saja. Kami tidak apa namanya sungguhan, hanya main-main mengucapkan demikian. Ya, mengucapkan Nabi ayat tadi, terus diucapkan ayat tadi. Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok? Nah, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Tidak ada udur bagi kalian. Nah, ini karena orang-orang munafik, tidak peduli terhadap perkara-perkara yang bisa menafikan keimanannya. Mimma yadulu ala kadibihi fiddi'aihi al-iman. Ya, ini merupakan perkara yang menunjukkan tentang dustanya pengakuan iman. Dusta. Sehingga tidak peduli dengan perkara yang menafikan keimanan. Sehingga orang-orang yang mengaku beriman, tapi tidak peduli mengaku, melakukan perkara-perkara yang bisa menafikan keimanan, ini ciri-ciri munafik. Nah, ya, dusta dalam pengakuan keimanannya. Orang yang beriman, hendaklah dia memperhatikan. Dan berhati-hati jangan sampai melakukan perkara-perkara yang bisa merusak keimanannya. Ya. Apalagi menafikan, membatalkan keimanannya. Nah, faman amila misla amalihi fahuwa misluhu fi hadal hukmi. Maka barang siapa yang beramal seperti amalannya, beramal seperti perbuatannya, maka dia semisalnya dalam hukum ini. Nah, ya, jangan menyerupai orang-orang munafik. Nah, munasabatul asar lil bab, korelasi asar dengan bab, ana tahakuma ila ghairi syar'illah yunaqidul imana billahi wa kutubihi. Sesungguhnya berhukum kepada selain syariat Allah, Subhanahu wa taala menafikan keimanan, bertolak belakang dengan keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ya, jelas. Berhukum terhadap selain syariat Allah ini bisa menafikan, bertolak belakang dengan keimanan. Ya. Sebagai seorang mukmin hendaklah kita meyakini hukum Allah itu hukum yang paling baik. Hukum yang paling adil. Hukum yang paling sesuai bagi seluruh manusia. Di setiap tempat dan di setiap waktu. Ini yang harus kita yakini. Ya, jangan sampai kita ragu. Ya, dengan paling adil, paling baiknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, ya, bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, apalagi kita meyakini ada hukum yang paling adil, paling baik selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jatuh kepada kekafiran. Ma istafad min al-athar, faedah apa saja yang diambil pada asar ini? Yang pertama, wujubu tahakumi ila syariatillah, wajibnya berhukum kepada syariat Allah. Yang kedua, anna tahakuma ila ghairi syariatillah yunafil iman. Sesungguhnya berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan. Yang ketiga, fihi kashful haqiqatil munafiqin wa annahum syarrun minal yahudi. Dalam asar tadi menyingkap hakikat orang-orang munafik. Ya. Kashfu li haqiqatil munafiqin. Dan sesungguhnya mereka lebih jelek dari orang-orang Yahudi. Ya, dalam asap tadi. Orang Yahudi mengatakan kita berhukum kepada Muhammad. Ya. Tahu, Nabi Muhammad tidak mengambil riswah. Tidak mengambil suah. Tapi orang munafik mengatakan kita berhukum kepada orang Yahudi. Ya. Nah, dikarenakan orang munafik tahu. Orang-orang Yahudi mengambil riswah. Nah. Lari dari hukum yang adil. Nah, sehingga keadaan mereka lebih jelek dari orang Yahudi. Bahkan adab yang akan diberikan kepada orang munafik lebih dahsyat daripada orang Yahudi. disebutkan tadi. Nah, innal munafiqina fi dharikil asfali minan nar. Tempatnya munafik di asfali minan nar. Neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Nah, yang keempat, tahrimu akhdh rishwah. Tidak boleh mengambil rishwah. Tidak boleh mengambil rishwah. Nah. Ya. Wa anna akhdh rishwah min akhlaqil yahudi. Sesungguhnya mengambil rishwah termasuk akhlak Yahudi. Nah. Ya. Suap sini, suap sana. Nah. Ini akhlak Yahudi. Waqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tiyaha wa akhidaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang mengambil suap. Ya, yang memberikan yang mengambil dilaknat. Nah. Barakallahu fikum. Tidak boleh mengambil uang suap. Nah. Diancam dengan laknat bagi yang memberikan dan yang mengambilnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini antara faedah-faedah dari asar yang kita bacakan tadi. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.